Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Sidang salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah berupa kenikmatan-kenikmatan, begitu juga kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang sudah barang tentu kebaikan-kebaikan atau kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua amatlah banyak, mustahil untuk kita merincinya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin berusaha menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kalian akan mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita untuk mengkalkulasi atau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala berapa jumlahnya, karena itu mustahil bagi kita untuk menghitungnya. Hanya saja yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah asyukur, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan oleh para ulama bahwasanya seorang itu dikatakan asyakir, seorang itu dikatakan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala memenuhi tiga perkara. Yang pertama, dia mengakui bahwasanya kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang telah dia rasakan, yang telah dia dapatkan, itu semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia harus banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisannya, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang ketiga yang tak kalah pentingnya, tak kalah seorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah bikasratil ibadah, dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu nikmat sehat, nikmat waktu luang, itu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ibadah yang disebutkan oleh para ulama adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, begitu juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga aqwalul ulama, perkataan para ulama, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Dan dengan kita menuntut ilmu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, kita akan mendapatkan sekian banyak faedah, sekian banyak manfaat yang dengan menuntut ilmu akan terbukalah sekian pintu-pintu kebaikan dan akan tertutup sekian pintu-pintu kejelekan. Tatkala seorang itu dia menuntut ilmu, fa insyaallah dengan wasilah menuntut ilmu dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia sholat yang benar? Seperti apa bentuk sholat yang benar itu? Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu membutuhkan yang namanya ilmu. Begitu juga tatkala dia ingin berpuasa dengan puasa yang benar, bagaimana dia agar diterima ibadah puasanya, agar sempurna pahalanya. Dan itu menuntut yang namanya ilmu. Dan juga perkara-perkara yang lain, baik dari perkara yang kecil sifatnya ataukah perkara yang besar seperti berumah tangga. Tatkala seorang ingin berumah tangga agar rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, maka kuncinya adalah al-ilmu. Dengan dia mengetahui hak-hak dia sebagai seorang suami, dengan dia mengetahui kewajiban dia sebagai seorang suami, dengan dia mengetahui hak-hak istrinya, begitu juga kalau dia memiliki anak-anak, apa yang harus dia lakukan terhadap anak-anaknya berupa pendidikan, terbiah. Ini semua membutuhkan yang namanya ilmu. Dan perkara-perkara yang lain, sampai dengan masalah al-jihad, masalah yang tinggi. Tidak akan mungkin jihad yang syar'i ditegakkan tanpa yang namanya ilmu syar'i. Oleh sebab itu sangat penting yang namanya thalabul ilmi, yang namanya menuntut ilmu. Oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa istiqamah terus menerus, senantiasa kita menuntut ilmu, dan hendaklah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita, mengistiqomahkan kita di dalam thalabul ilmi. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah, mengisi kekosongan yang ada pada malam hari ini, fa insyaallah kita akan lanjutkan dari pembahasan dari kitab yang sebelumnya telah kita bacakan, dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad, hasil buah karya dari Al-Allamah Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Masih kita membahas seputar Asratus Sa'ah, tanda-tanda besar hari kiamat. Dan terakhir kita masih membahas tentang nuzul Isa ibni Maryam alaihi salam. Di antara tanda besar, dari tanda-tanda besar hari kiamat sebelum ditegakkannya hari kiamat, adalah akan diturunkannya Nabi Isa alaihi salam dari langit. Dan telah kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah di dalam kitab ini, keterangan-keterangan yang berkaitan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir kita bacakan bahwasannya Nabi Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman. Naam. Dan ini adalah kesepakatan para ulama, ijma' para ulama. Tidak ada satupun dari ulama ahlu sunnah yang mereka berselisih tentang perkara turunnya Nabi Isa alaihi salam. Begitu juga telah kita sebutkan tentang makna ayat tentang bahwasannya Nabi Isa alaihi salam itu diwafatkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilai wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku mewafatkanmu. Telah kita sebutkan makna wafat di sini bukanlah artinya, maknanya adalah al-maut, kematian. Yang dimaksud dengan wafat di sini sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama seperti Al-Imam Nakhati rahimahullah dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan wafat ini adalah an-naum. Sesungguhnya aku mewafatkanmu, maksudnya adalah sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku menidurkanmu dan mengangkatmu kepadaku, yaitu mengangkat Nabi Isa alaihi salam dalam keadaan tidur, na'am, diangkat ke langit. Adapun klaim-klaim yang disebutkan oleh ahlul kitab bahwasannya Nabi Isa alaihi salam itu dibunuh dan disalib, maka ini adalah klaim yang batil. Telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma qataluh wa ma salabuh walakin subbiha lahum. Dan mereka Bani Israel tidaklah membunuh Nabi Isa alaihi salam, dan mereka juga tidak menyalibnya, walakin subbiha lahum, akan tetapi yang mereka anggap, yang mereka klaim, yang mereka bunuh tersebut, yang mereka salib tersebut adalah seorang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan telah kita sebutkan pendapat dari para ulama seperti Al-Imam Nakhati rahimahullah di dalam tafsirnya bahwasanya seorang yang dibunuh dan disalib yang menggantikan Nabi Isa alaihi salam itu adalah salah seorang murid dari Nabi Isa alaihi salam yang sebelumnya ditawarkan oleh Nabi Isa alaihi salam ke seluruh al-hawariyin, ke seluruh muridnya, siapa yang mau, na'am, dirinya diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam, kemudian nanti di akhirah dia akan ditempatkan di dalam surga bersama Nabi Isa alaihi salam. Ajakan ini atau tawaran ini tidak ada yang mau kecuali seorang pemuda. Kemudian Nabi Isa alaihi salam menolaknya. Naam, yang beliau maukan mungkin ada yang lain, sampai beliau mengulanginya sampai 3 kali. Fa'ada tsaniyah wa tsalitsah. Tetap sama. Hanya seorang pemuda dari kalangan al-hawariyin yang mau diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian orang tersebut diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa alaihi salam, kemudian Nabi Isa alaihi salam ditidurkan dan diangkat ke langit. Jadi apa yang diklaim oleh An-Nasara yang disalib adalah Nabi Isa, yang dibunuh adalah Nabi Isa, itu adalah klaim yang batil. Begitu juga apa yang disebutkan, na'am, atau yang tersebar di kalangan kaum muslimin bahwasannya seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam adalah seorang yang membangkang, murid Nabi Isa alaihi salam yang membangkang dengan Nabi Isa alaihi salam. Ini juga, na'am, tidak ada dalil yang sahih yang melandasinya, yang mendasarinya. Bahwasanya seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam itu adalah salah seorang murid Nabi Isa alaihi salam yang membangkang, yang durhaka kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan dalil yang sahih yang disebutkan oleh para ulama malah sebaliknya. Murid tersebut adalah orang yang taat kepada Nabi Isa alaihi salam. Dia mau diserupakan wajahnya, tubuhnya, jasadnya dengan Nabi Isa alaihi salam. Naam, dalam rangka melindungi Nabi Isa alaihi salam, dan di akhirah dia akan mendapatkan keutamaan, yaitu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah dalam kitab ini, dalam kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Wa qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, berkata, na'am, seorang ulama ahlu sunnah Al-Qadhi Iyad rahimahullah, wa nuzulu Isa alaihi salam wa qatluhu ad-dajjalah haqqun wa sahihun inda ahli sunnah. Kata al-imam al-qadhi Iyad rahimahullah, dan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam, begitu juga tentang khabar bahwasannya takala beliau turun membunuh Dajjal, itu adalah haqqun, kabar yang benar, wa sahih, dan kabar yang sahih menurut ahlu sunnah. Lil ahadithis sahiha fi dzalik, ini berdasarkan keterangan na'am dari hadis-hadis yang sahih. Walaysa fil akli wala fis syara' ma yubtiluhu, dan tidaklah akal ini, begitu juga syariat ini, yang bisa menolaknya. Bahkan syariat sebaliknya, bahwasanya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana yang telah kita sebutkan dari keterangan-keterangan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Allah, begitu juga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, malah sebaliknya, na'am, mengakui atau menetapkan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Fawajaba itsbatuhu, oleh sebab itu wajib menetapkan, mengakui, mengimani tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Wa ankara dzalika ba'dul mu'tazilah wal jahmiyati wa man wafaqahum, dan sebagian dari kelompok mu'tazilah, kelompok yang mendewahkan akal, mereka takala menimbang atau menilai syariat ini, beliau timbang atau mereka timbang terlebih dahulu akal-akal mereka, mana syariat yang cocok dengan akal, yang bisa diserap dengan akal, baik dari Al-Quran maupun hadis. Kalau cocok dengan akal, mereka imani. Kalau tidak cocok, maka mereka ingkari atau mereka takwil. Banyak sekali nas-nas, tidak hanya pada perkara Al-Imam Mahdi mereka tolak, karena mereka beralasan tidak sesuai dengan rasional mereka, akal mereka, sehingga mereka menolak tentang khabar-khabar turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Padahal khabar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam sebagaimana yang telah kita sebutkan, itu derajatnya mutawatir. Banyak sekali jalan-jalan hadis yang mengkhabarkannya, menerangkannya, yang mustahil untuk kita tolak. Tapi disebabkan karena mereka kaum mu'tazilah menimbangnya dengan akal, mereka menolaknya. Begitu juga perkara-perkara yang lain, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, seperti perkara azab kubur, begitu juga nikmat kubur, mereka menolak adanya nikmat kubur dan azab kubur karena tidak sesuai dengan akal-akal mereka, kata mereka. Bahkan ada yang melakukan penelitian, ya, memasang kamera di dalam kuburan untuk mengecek apakah benar ada nikmat kubur, apakah benar ada azab kubur. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih, tatkala seorang mayit, seorang jenazah, setelah dia ditanya tentang tiga perkara, man rabbuk wa ma nabiyuk wa ma dinuk, siapa rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, tiga pertanyaannya akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir di alam barzakh nanti. Tatkala seorang bisa menjawabnya, dia akan mendapatkan nikmat kubur, diluaskan kuburannya, kemudian dipakaikan dirinya dengan pakaian surga, ditampakkan na'am tempat duduknya di surga, sampai-sampai dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hari kiamat segera ditegakkan, agar dia cepat masuk surga. Dan sebaliknya, tatkala seorang tidak mampu menjawab tiga pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Di antara bentuk azab kubur yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan disempitkan kuburannya sampai tulang belulangnya, tulang rusuknya saling bertautan. Begitu juga akan ditampakkan tempat duduknya di neraka, dipakaikan dia dengan pakaian neraka, ditemani dia dengan seorang yang sangat busuk baunya. Maka diceklah mereka. Tatkala dicek, kata mereka, tidak ada perubahan. Di alam kubur tetap seperti biasa. Orangnya tidak bergerak, kuburannya tidak meluas. Kalau dia diazab kubur, kuburnya tidak menyempit. Jadi semata-mata ini mereka menolaknya. Dan ini telah dibantah oleh para ulama, bahwasanya yang namanya alam barzakh, alam kubur, itu berbeda dengan alam dunia. Ya, tidak ada yang mengetahuinya. Alam barzakh sebuah dinding yang mustahil kita akan menembusnya. Ini adalah alam goib. Naam. Dan bahkan para ulama menyebutkan seorang yang mendapatkan nikmat kubur atau seorang yang mendapatkan azab kubur seperti seorang dalam keadaan mimpi. Mereka mengkiaskannya atau mempermisalkan dengan permasalahan mimpi. Perhatikanlah, tatkala seorang mimpi, mungkin di dalam mimpinya ya ada orang sekitarnya yang memperhatikan. Orang yang mimpi tersebut, ya mungkin dia tertawa, ya mungkin di dalam mimpinya dia mendapatkan nikmat. Apakah orang yang sekitar tahu tentang isi mimpinya? Atau sebaliknya, ada seorang yang mimpi ketakutan, ya mungkin dikejar-kejar naam serigala, atau ada orang yang ingin membunuhnya sampai dia berteriak-teriak. Apakah orang sekitarnya mengetahui tentang apa yang dimimpikannya? Jawabannya tidak ada. Nah, ini perkara mimpi. Lebih-lebih ya perkara al-barzakh. Mustahil kita akan mengetahuinya. Karena perkara al-barzakh itu adalah perkara gaib. Naam. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengilmuinya. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Seperti hadis ya tentang lalat yang masuk ke dalam air. Naam. Dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya tatkala lalat itu masuk ke bejana atau ke air, naam, kita disunahkan untuk mencelupkan semuanya. Karena satu sayap itu penawar, satu sayapnya itu racun. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk mencelupkan semuanya. Nah, kemudian mereka teliti, ya, kata mereka tidak ada apa-apanya di dalam lalat tersebut, ya, tidak ada racun, tidak ada penawar. Ya, kemudian mereka menolak tentang hadis ini, padahal hadis ini hadis sahih. Maka tidaklah demikian seorang mukmin. Naam, seorang mukmin tidak diperintahkan untuk membuktikan dalil. Kita diperintahkan untuk beriman. Naam, karena yang namanya perintah Allah juga perintah Rasulullah, ada yang Allah sebutkan hikmahnya, ada juga yang Allah simpan hikmahnya, Allah rahasiakan. Ini untuk menguji kita, apakah kita mau beriman dengan perintah-perintah Allah, khabar-khabar dari Allah Subhanahu wa taala, khabar-khabar dari Ar-Rasul, apakah kita mengingkarinya. Begitu juga perkara-perkara yang lain, seperti naam tentang bahwasannya bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. Mereka uji juga, ya, mereka datangkan mayit, mereka datangkan batu, ya, kemudian ternyata tidak berubah, ya, tidak terbakar, ya, kemudian mereka tolak nas ini. Maka inilah diantara naam contoh-contoh atau bentuk-bentuk naam dari keyakinan Mu'tazilah. Tatkala mereka ingin mengimani sesuatu, mereka naam cernah dulu atau benturkan terlebih dahulu dengan akal-akal mereka. Mana yang cocok dengan akal mereka terima, mana yang tidak sesuai dengan akal-akal mereka tolak. maka tidaklah demikian seorang mukmin. Seorang mukmin adalah dia beriman dengan perkara-perkara, baik itu yang nampak maslahatnya atau hikmahnya di hadapannya, atau perkara-perkara gaib yang dia tidak mengetahui na'am hakikatnya. Gitu juga apa yang disebutkan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi na'am di penghujung akhir zaman dari tanda-tanda hari kiamat. Wal Jahmiyah wa man wafaqahum, dan juga kelompok Jahmiyah yang mereka mengingkari tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan siapa saja yang berjalan di atas jalan mereka. Wa za'amu anna hadhihi al-ahaditha mardudatun biqoulihi ta'ala wa khatiman nabiyyin, dan mereka menyangka, mereka beralasan bahwasanya hadis-hadis yang datang na'am yang menunjukkan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam itu tertolak na'am disebabkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa khatiman nabiyyin, bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Jadi mereka berdalih dengan ayat ini. Ayat ini adalah potongan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab, yang bisa dilihat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tidaklah Muhammad itu adalah bapak dari salah seorang dari kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah, beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Naam, jadi dalam ayat ini dalam surat Al-Ahzab disebutkan bahwasanya di antara kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah penutup para nabi. Begitu juga yang ditafsirkan oleh para ulama, ya khatam di sini na'am adalah penutup, bukan yang ditakwilkan ya sebagian ahlud dalalah. Mereka mentakwilkan khatam di sini cincin, kata mereka. Na'am. Atau mereka takwil khatam di sini menyebutkan bahwasannya, mereka tafsirkan maksudnya adalah nabi yang paling mulia. Na'am. Ya wa khataman nabiyyin, maksudnya adalah bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup, bukan penutup para nabi. Maksudnya kata mereka adalah nabi yang paling mulia. Jadi tidak menutup kemungkinan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah penafsiran yang batil. Ini adalah penafsiran yang batil. Naam, tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga yang ditafsirkan oleh para ulama tentang ayat ini, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang sebutkan dalam tafsirnya tentang ayat ini. Beliau mengatakan fa hadhihi nassun fi annahu la nabiyya ba'du. Wa idza kana la nabiyya ba'dahu fala rasula ba'dahu bi tariqil ula. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya ayat ini adalah nas yang menunjukkan bahwasanya tidak ada lagi nabi na'am setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi saja tidak ada setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih tidak ada lagi rasul. Na'am, itu lebih utama. Li'anna maqamar risalah akhassu min maqamin nubuwah. Dikarenakan kedudukan risalah, kedudukan seorang rasul itu lebih khusus daripada kedudukan seorang nabi. Disebutkan dalam ayat ini, ya nabi secara umum saja tidak ada, lebih-lebih rasul. Nabi saja tidak ada, apalagi rasul. Karena makom risalah itu lebih khusus daripada makom nubuah. Karena tidak semua nabi itu rasul. Kalau rasul mesti nabi. Ini yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Begitu juga apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Di antaranya adalah apa yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar risalata wan nubuwata qadin qadat. Fala nabiyya wala rasula." Sesungguhnya risalah ini, pintu risalah, pintu kerasulan, begitu juga pintu kenabian, itu telah berlalu, telah terputus. Maka tidak akan ada lagi nabi dan juga tidak akan ada lagi rasul. Jadi jelas di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah beliau tidak akan ada lagi nabi, tidak akan ada lagi rasul. Jadi barang siapa yang hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengaku mendapatkan wahyu, mendapatkan wangsit atau yang semisalnya, na'am, dan dia dibisiki atau di dalam mimpinya dia diangkat menjadi rasul, maka sudah bisa dipastikan orang tersebut adalah nabi palsu. Dan disebutkan oleh para ulama dia termasuk dajjal. Naam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, di antara ciri-ciri hari kiamat akan muncul para dajjal, para pendusta besar yang mereka ini mengaku mendapatkan risalah. Ya, mengaku mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumus sa'ah hatta yub'atha dajjalun kadzabun. Tidak akan tegak hari kiamat itu sampai diutus para dajjal, para pendusta besar. Kadzabun. Naam, ditaukid lagi. Dikuatkan lagi. Kadzabun. Ya, dajjal para pendusta besar. Qaribun min thalathin, yang mendekati 30. Naam, yang fitnahnya besar. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Setiap dari orang-orang ini yang mengaku nabi tadi, naam, mendapatkan risalah, setiap dari mereka mengaku mereka adalah utusan Allah. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia mendapatkan wangsit atau mendapatkan mimpi dapat risalah, atau mungkin ada sekelompok kaum muslimin atau sekelompok manusia yang mengangkat dia sebagai nabi atau seorang rasul, maka naam, nabi tersebut yang mereka angkat, yang mereka klaim itu adalah nabi palsu. Maka wajib kalau naam bagi pemerintah, ya terkhusus kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, kalau melihat yang seperti ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, untuk orang tersebut ya ditangkap, kemudian ya dimintai taubat. Walaupun sebagian para ulama, naam, mereka berpendapat tidak perlu dimintai taubat, tidak perlu dimintai taubat seperti para kahin, sahir, ya, para dukun, orang-orang yang seperti ini tidak perlu dimintai taubat. Ini pendapat sebagian para ulama. Bisa jadi taubatnya itu karena terpaksa atau karena dusta. Oleh sebab itu sebagian para ulama, naam, menasihatkan kalau ada orang yang mengaku nabi atau dia dukun atau sahir, boleh ditangkap dan dibunuh secara langsung. Tapi ini yang menjadi catatan, ya, bukan hak kita sebagai rakyat biasa, tapi ini adalah hak, ya, pemerintah al-hukama. Tidak diperbolehkan kita main hakim sendiri atau mengadili orang yang melanggar syariat, ya, kita cambuk, ya, kita tangkap atau bahkan sampai membunuhnya. Maka ini bukanlah wewenang kita, ya, ini adalah wewenang daripada pemerintah kaum muslimin. Tidak boleh kita melanggarnya. Kita hanya bisa, ya, menasihatinya. Nah, adapun selebih dari itu menghukumnya, naam menangkap, ya, kemudian mungkin dipenjarahkan orang tersebut atau lebih dari itu, ya, dihukum mati. Ini semua adalah hak hukama. Adapun pendapat yang lain dari kalangan para ulama, mereka berpendapat kalau ada orang yang mengaku nabi, naam dimintai dulu tobat, ya, selama 3 kali, ya, 3 kali kesempatan. Kesempatan pertama, ya, dia dinasihati, ya, dipinta tobatnya, tidak mau dipinta lagi sampai 3 kali. Kalau tidak mau juga, maka diambil solusi yang terakhir, ya, jalan yang terakhir, yaitu orang tersebut dibunuh. Tapi yang perlu menjadi catatan, ini yang melakukannya bukan kita, ya, sebagai rakyat, tapi ini yang melakukannya adalah pemerintah kaum muslimin. Kita serahkan kepada pemerintah kaum muslimin bagaimana mereka naam memperlakukannya. Kita kembali kepada ayat tadi, bahwasanya apa yang disangka dari kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah berdalil dengan ayat tadi, bahwasanya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada lagi nabi, naam, sehingga mereka mengatakan, ya, tidak benar kalau Nabi Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman, ya, sebagai nabi. Naam. Maka ini adalah alasan yang telah dibantah oleh para ulama. Nanti kita akan sebutkan. Bukan berarti tatkala Nabi Isa alaihi salam nanti diturunkan di akhir zaman, beliau terhitung sebagai naam nabi baru dan merubah syariat yang sudah ada. Bahkan sebaliknya, beliau ini adalah Nabi Isa alaihi salam, beliau diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala beliau nanti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, beliau tidaklah memakai atau menjalankan atau memerintahkan kaum muslimin yang mendapati beliau naam di akhir zaman nanti pada pemerintahan Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar, naam, untuk menjalankan syariat beliau. Tapi sebaliknya, beliau mengakui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan pada hadis yang sebelumnya, tatkala Imam Mahdi berserta kaum muslimin yang ingin mengerjakan sholat, kemudian datanglah Nabi Isa alaihi salam, mereka naam memerintahkan Nabi Isa alaihi salam untuk mengimami mereka. Akan tetapi Nabi Isa alaihi salam, ya, menolak dan memerintahkan kepada Imam Mahdi untuk mengimami sholat. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Imam Mahdi itu mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar naam beralasan dengan ayat ini bahwasanya naam mereka tidak mau menerima, ya, tentang khabar-khabar yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Isa alaihi salam akan turun naam dari langit di akhir zaman nanti. Kemudian kata Syekh Fauzan habibullah, naam, wa hadza istidlalun fasidun, dan ini adalah sisi pendalilan yang fasid, sisi pendalilan yang salah. Dan inilah kebiasaan naam ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sempalan dalam Islam, kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan siratul mustaqim, ya, mereka biasa naam untuk mentakwil-takwil ayat. Kalau mereka tidak bisa menolaknya, mengatakan hadis ini hadis yang lemah, hadis ini hadis palsu, mereka cari cara yang lain, ya, dengan cara mentakwilnya. Naam, dengan takwilan-takwilan batil. Atau memotong-motong ayat. Naam, memotong-motong ayat, mereka potong ayat, ya, untuk mendukung argumen-argumen mereka. Naam, apa yang mereka lakukan? Ini kebiasaan ahlul bid'ah, beribadah dulu baru cari dalil. Ya, mereka lakukan dulu ibadah, baru setelah itu cari-cari dalil. Naam. Berbeda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah, as-salafiyyin, ahlul athar, ahlul hadis, Mereka beribadah di atas dalil. Mereka tidak mau beribadah kalau tidak didasari dengan dalil terlebih dahulu, berilmu terlebih dahulu, baru dijalankan. Inilah yang benar. Ya, inilah yang benar. Li'annahu laysal muradu binuzuli Isa alaihi salam annahu yanzilu nabiyan bi syar'in yansakhu syar'ana. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, tidaklah yang dimaukan tatkala diturunkannya Nabi Isa alaihi salam itu turun ke dunia, beliau na'am turun sebagai nabi dengan syariat sendiri yang menghapus syariat kita. Tidak demikian, malah sebaliknya. Berdasarkan khabar-khabar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mempraktekkan ya syariat yang beliau bawa. Beliau juga tidak mengajak kaum muslimin pada saat itu untuk mengikuti syariat beliau. Malah sebaliknya, beliau mempraktekkan, mengajak kaum muslimin ya untuk na'am mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan disebutkan oleh para ulama ya, di antara misi dari Nabi Isa alaihi salam tatkala diturunkan ke dunia nanti, tidak hanya beliau na'am mempunyai misi untuk membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, na'am meletakkan jizyah, di antara tugas beliau adalah na'am memperbaharui syariat ini. Maksudnya adalah menghidupkan lagi syariat ini. Mana syariat yang sudah ditinggalkan dari ajaran-ajaran Rasul, na'am yang sudah ditinggalkan kaum muslimin, maka beliau nanti akan mengajak kaum muslimin ya untuk menghidupkannya kembali. Wala fi hadhil ahadithi wala fi ghairiha syai'un min hadza. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, tidak ada hujjah, tidak ada indikasi yang membenarkan pendalilan ini. Bal sahhat hadhil ahadithu huna wa ma sabaqa fi kitabil iman wa ghairiha annahu yanzilu hakaman muqsita yahkumu bi syar'ina wa yuhyi min umuri syar'ina ma hajarahun nasu intaha. Bahkan ya kata afwan, ini perkataan, masih perkataan Al-Qadhi Al-Iyad rahimahullah. Dan bahkan kata Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullah, na'am, bahkan pada hadis-hadis yang sahih, na'am, di sini dan apa yang telah lewat pada pembahasan Kitabul Iman dan yang lainnya, menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam akan turun ke dunia ini sebagai seorang hakim. Muqsita, hakim yang adil. Yahkumu bisyar'ina, beliau berhukum dengan syariat kita, ya, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhyi min umuri syar'ina ma hajarahun nas intaha. Dan bahkan beliau akan menghidupkan na'am ajaran-ajaran atau syariat-syariat kita dari ajaran-ajaran Rasul yang sudah ditinggalkan manusia. Na'am, yang sudah ditinggalkan manusia. Jadi tidak hanya beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengajak manusia pada saat itu, na'am, di akhir zaman nanti, untuk kembali menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah di antara ciri mujaddid. Di antara ciri mujaddid, pembaharu agama, yang disebutkan oleh para ulama adalah mereka mengajak kaum muslimin untuk kembali ke sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali melaksanakan ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ah man yujaddidu laha dinaha. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus pada setiap akhir 100 tahun, ala ra'si kulli mi'ah sanatin, man yujaddidu laha dinaha, yaitu seorang yang memperbaharui naam agamanya. Yang dimaksud dengan memperbaharui di sini sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama adalah menghidupkan naam, menghidupkan ajaran-ajaran Rasul, perintah-perintah Rasul yang mulai ditinggalkan atau sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin dan sudah ada naam sebelum kita, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah zamannya para sahabat radhiyallahu anhum, mujaddid yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini adalah yang menilai adalah para ulama di zamannya, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan bahkan sebagian para ulama seperti Al-Imam Syafi'i kalau tidak salah memasukkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kepada khalifah yang kelima, padahal Khalifah Ar-Rashidin itu hanya empat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, naam Umar bin Khattab radhiyallahu an, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Karena saking bagusnya ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz terkenal dengan kesolehannya, keilmuannya, maka sebagian para ulama memasukkan beliau ke dalam khalifah yang kelima, padahal secara hitungan tidak ada lagi. Ya, Khalifah Ar-Rasyidin itu hanya empat, yang disebabkan bagusnya naam Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Begitu juga muncul setelahnya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, naam Al-Imam Muhammad bin Sirin, gitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, naam rahimahullah. Begitu juga ulama-ulama yang sekarang ini yang telah meninggal ya, di abad 20 atau abad 21, abad 20 ya, seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Muqbil. Ini diantara ulama-ulama mujaddid. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya mujaddid itu tidak harus satu. Ya, tidak harus satu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala naam mengutus seorang ulama sebagai mujaddid itu lebih dari satu orang, seperti zaman kita di abad yang ke-20 atau 21. Naam, seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Muqbil, ini para ulama telah mempersaksikannya bahwasanya mereka adalah mujaddid pada abad ini. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan karena waktu Isya telah masuk. Pak, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Wallahu ta'alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.